Benar sekali. Bisa. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia dan ketua Bomber. Tadi mas siapa namanya saya lupa. Selamat siang. Baik. Bersulanya. Trinada Music Production. Terima kasih. Desu ke pondok.